الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Miyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah. Berkata Al-Mu'allif Rahimahullah Ta'ala, Thalith Ashar, kitab yang ke-13, Kitabul At'imah wa Dhabaih wa Sayyidi, kitab yang menjelaskan tentang makanan dan minuman. Demikian pula sembelihan dan berburu. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dibahas oleh para fuqaha dalam kitab-kitab fikihnya yang menjelaskan kepada kita tentang sempurnanya syariat Islam, di mana Islam membahas mulai dari perkara yang terpenting sampai pada perkara-perkara yang dijalani oleh manusia dalam kehidupan keseharian mereka. Termasuk dalam hal ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Dan pembahasan tentang makanan dan minuman ini sangat penting untuk diketahui oleh seorang muslim, karena erat sekali kaitannya dengan perkara halal dan haram yang kita konsumsi, yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Makanan yang baik akan memberi pengaruh yang baik, baik dari sisi kesehatan jasmani, demikian pula dari sisi kalbu. Sebaliknya, makanan yang buruk akan memberi dampak yang buruk. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adanya seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia seorang musafir, dalam keadaan dia lusuh, mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Namun doanya tidak terkabulkan. Kenapa? Disebabkan karena apa yang dia makan dan apa yang dia minum dari perkara-perkara yang haram. Fa anna yustajab lahu. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sehingga ini penting untuk kita ketahui dan kita pelajari, agar kemudian kita memahami dari jenis makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Wa ishtamilu ala thalathati abwabin, dan dalam kitab ini mencakup 3 bab. Al-babul awal fil at'imah. Bab yang pertama menerangkan tentang makanan dan minuman. Wa fihi masail, dan di dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ta'rifuha wal aslu fiha, apa definisi at'imah dan apa hukum asal dari at'imah. Ta'rifuha, al-at'imatu jam'u ta'am. Definisinya, at'imah merupakan jamak dari ta'am. Apa yang dimaksud ta'am? Wa huwa ma ya'kuluhu al-insanu wa yataghadha bihi min al-aqwati wa ghairiha aw yashrabuhu. Yaitu apa yang dimakan oleh seseorang, seorang manusia, dan dia mengkonsumsinya, apakah dari makanan pokok dan yang lainnya, makanan tambahan atau yang diminumnya. Dari sini, dari definisi ini jelas bagi kita bahwa istilah ta'am dalam syariat itu mencakup makanan dan minuman. Ma yu'kalu wa ma yushrabu, apa yang dimakan dan apa yang diminum. Itu semuanya termasuk dalam istilah ta'am. Jadi kadang-kadang ada yang memahami bahwa ta'am itu khusus makanan. Padahal dalam istilah syar'i tidak demikian, mencakup makanan dan minuman. Sehingga pembahasan ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Yang kedua, al-aslu fiha, apa hukum asal dari makanan dan minuman itu? At'imah itu. Tantaliqu al-qa'idatu syar'iyyah fi ma'rifati ma yahillu min al-at'imati wa ma yahrumu. Kaidah syariah itu berangkat dalam hal mengetahui apa yang halal dan apa yang diharamkan dari berbagai macam jenis makan dan minuman. Mereka bertolak dari firman Allah Subhanahu wa taala, min qawlihi taala, qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. Katakanlah, yani katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, لا أجد فيما أوحي إلي محرما, aku tidak menemukan tentang apa yang diwahyukan kepadaku dari perkara yang haram, ala ta'imin, bagi seorang yang mengkonsumsi sebuah makanan atau minuman, yata'amuhu, yang dikonsumsinya, illa ayyakuna maitatan, kecuali yang diharamkan itu adalah bangkai, au daman masfuhan, atau darah yang dialirkan, yakni pada saat disembelih maka mengucur darah, maka darah tersebut disebut ad-dam al-masfuh. Aw lahma khinzirin, atau daging babi. Fa innahu rijsun, karena sesungguhnya itu semua merupakan najis. Aw fisqan, atau merupakan perbuatan yang menyebabkan seorang menjadi fasik, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Uhilla li ghairillahi bihi, seperti halnya sebuah sembelihan, seekor sembelihan yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut selain nama Allah Azza wa Jalla. Itu juga merupakan perbuatan kefasikan. Dan itu termasuk maitah, bangkai. فَمَنْ اِطْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Barang siapa yang dalam kondisi terpaksa, darurat, غَيْرَ بَاغٍ, dalam keadaan dia tidak berbuat zalim, yakni dia tidak merasa ridha kepada makanan tersebut, namun hanya karena terpaksa dan tidak melampaui batas, fa inna rabbaka ghafurur rahim. Maka ini salah satu dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang hukum asal makanan dan minuman, bahwa hukum asalnya halal. Tidak dihukumi satu makanan atau minuman itu haram kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan keharamannya, seperti yang disebutkan di dalam ayat ini tadi. Wa min qawlihi subhanahu wa ta'ala, demikian pula firman Allah Azza wa Jal, wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith. Wa yuhillu lahum at-tayyibat, bahwa Allah Azza wa Jalla menghalalkan untuk mereka apa-apa yang baik, yang thayyib, dan mengharamkan atas mereka al-khaba'ith, yang buruk-buruk, yang khabith. Wa min qawlihi ta'ala, demikian pula firman Allah, qul man harrama zinatallah allati akhraja al-ibadihi wa at-tayyibati min ar-rizqi. Katakan, siapakah yang mengharamkan perhiasan yang Allah berikan, yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, dan yang halal dari rezeki, rezeki yang telah Allah subhanahu wa ta'ala siapkan untuk hamba-hambanya. Maka ini diantara dalil-dalil yang beliau sebutkan, yang menjelaskan tentang kaidah syar'iyah, hukum asal dari makanan dan minuman. Samping sekian banyak dalil-dalil yang lain. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di muka bumi ini. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Wahai sekalian manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi ini. Halal, tayyib. Silakan kalian mengkonsumsinya, menikmatinya. Wal muradu bit tayyibati ma tastatibuhu an-nafsu wa tashtahihi. Yang dimaksud tayyibat, Allah menghalalkan atas kalian tayyibat, ma tastatibuhu an-nafsu wa tashtahihi. Yaitu sesuatu yang seseorang merasa nikmat ketika mengkonsumsinya dan dia berselera untuk menikmatinya, makannya. Maka asal hukumnya ini adalah perkara-perkara yang dihalalkan untuk hamba-hambanya. Lianna ta'am lamma kana yataghadha bihi al-insan. Karena makanan itu ketika seorang manusia mengkonsumsi makanan tersebut, fa inna atharahu yan'akisu ala akhlaqihi. Maka pengaruh dari makanan itu akan menuju kepada akhlak seseorang. Subhanallah. Dari makanan bisa mempengaruhi akhlak. Fa ta'amu tayyib yakunu atharuhu tayyiban. Maka makanan yang baik, yang halal, maka akan memberi pengaruh yang baik pula. Kepribadiannya, akhlaknya. Itu boleh jadi dipengaruhi oleh makanan. Wal khabith yakunu ala dhiddi min dhalik. Demikian pula yang buruk bisa menjadi lawannya, akan menumbuhkan akhlak yang buruk, perangai yang buruk. Ya. Bahkan jasad yang tumbuh dari hasil yang haram, yang khabith, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, neraka lebih berhak untuk melahapnya. Lidza abaha Allah subhanahu at-tayyiba min al-mata'im. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan, membolehkan yang baik dari berbagai macam jenis makanan dan minuman, wa harramal khabitha minha, dan mengharamkan yang buruk dari berbagai macam jenis makanan itu. Dari sini kita bisa memetik satu faedah bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengharamkan satu jenis makanan atau minuman, itu menunjukkan bahwa makanan atau minuman itu khabith. Dan itu menunjukkan bahwa makanan dan minuman itu apabila dikonsumsi akan memberi pengaruh buruk. Bukan hanya dari sisi kesehatan. Jangan selalu membahas sesuatu dari sisi kesehatan. Ya, secara ilmu kesehatan ini sehat ketika dikonsumsi. Tidak. Memberi pengaruh kepada yang lain. Termasuk akhlak, kepribadian. Ya. Ini ma'asyara alaikum warahmatullah, memberi pengaruh dari makanan-makanan yang khabith, yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Fal aslu fil at'imati al hillu. Maka hukum asal dari berbagai macam jenis makanan dan minuman itu adalah halal. Illa ma harramahu syari'u al-hakim, kecuali yang diharamkan oleh syariat yang bijak ini, yang penuh hikmah. Walidza qala ta'ala, oleh karenanya Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma tarirtum ilaihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah merinci kepada kalian hal-hal yang diharamkan kepada kalian. Telah disebutkan. Maka apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an Karim, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara yang haram itu telah diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya. Tinggal yang wajib bagi seorang muslim untuk mengikuti bimbingan ini. Kecuali dalam kondisi terpaksa, ada hukum tersendiri. Ad-darurat, tubihul mahdzurat, perkara darurat membolehkan sesuatu yang asal hukumnya terlarang. Wad-daruratu tuqaddaru biqadariha, perkara yang darurat itu ada kadarnya, tidak diperbolehkan melampaui kadar tersebut. Wa qad jaa hadza at-tafsil mustamilan ala umurin thalatha. Maka rincian ini yang disebutkan dalam syariat, rincian tentang penjelasan makanan dan minuman, itu mengandung tiga perkara. Yang pertama, an-nassu 'alal mubah. Dalil nas kitabullah atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa makanan ini halal, mubah. An-nassu 'alal haram. Yang kedua, dalil yang menunjukkan bahwa makanan atau minuman ini haram. Dan yang ketiga, ma sakata anhu syari'u. Apa yang didiamkan oleh syariat. Yang tidak disebutkan ini halal atau ini haram. Ini mubah atau ini haram. Tidak disebutkan dalam syariat. Syariat mendiamkan. Maka tiga poin ini diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzalika biqaulih. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menerangkan dengan sabdanya, innallaha farada fara'id fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menetapkan kewajiban-kewajiban, maka jangan kalian melalaikannya. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan telah menyebutkan batasan-batasan, maka jangan kalian melampaui batasan itu. Wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan Allah telah mengharamkan beberapa perkara-perkara, maka jangan kalian melanggarnya. Wasakata an asya'a rahmatan lakum min ghairi nisyanin fala tabhathu anha. Dan Allah mendiamkan sekian banyak perkara sebagai bentuk rahmat, kasih sayang untuk kalian, ya, bukan karena Allah lalai atau Allah lupa, bukan. Namun Allah Subhanahu wa taala mendiamkan, maka jangan kalian mencari-cari untuk diharamkannya perkara tersebut. Apa yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dikembalikan kepada hukum asal. Oleh karena itu banyak sekali jenis makanan, jenis minuman, demikian pula sembelihan-sembelihan yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim atau dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana kita menyikapi itu? Apa hukumnya? Kembalikan kepada hukum asal. Ya. Kembalikan kepada hukum asal. Bahwa hukum asal makanan dan minuman adalah halal hingga ada tanda-tanda atau dalil yang menunjukkan diharamkannya. Sampai di sini ikhwan, kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.